aku padamu penuh kesalahan. Aku telah mendua, telah melupakanmu, abaikan cintamu. Ku yakin kau tahu akan segalanya. Tiada salah yang telah kau perbuat, hanya keraguanku. Apakah kau cinta yang aku tunggu? Apakah kau rindu dalam mimpiku? Maafkan aku. Apabila mungkin saat semua buat hanya kerana